Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab Ut-Taharah, masih di bab seputar masalah haid. Dan nanti kita akan membaca satu hadis, kemudian kita lanjutkan dengan pembahasan seputar masalah nifas. Hadis dari Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu, annahu sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yahillu lirrajuli min imra'atihi wa hiya ha'id, apa yang boleh dilakukan oleh seorang lelaki terhadap istrinya ketika istrinya sedang haid. Qala, beliau bersabda, ma fauqal izar, yang boleh dilakukan adalah bercumbu namun menyentuh bagian di atas izar. Izar artinya sarung, dan sarung itu biasanya dipakai untuk menutupi bagian pusar sampai lutut. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud, wa da'afahu, dan hadisnya da'if. Siapa yang menda'ifkan? Al-Hafidz Ibnu Hajar. Namun hadis ini juga beliau cantumkan dalam Bulughul Maram. Dan ada beberapa hadis dhaif dalam Bulughul Maram, namun statusnya sebagai syahid, sebagai penguat, dan bukan sebagai hadis pokok. Karena ada hadis pokok yang statusnya sahih, dan kadang beliau menambahkan hadis dhaif namun sifatnya hanya sebagai pendukung saja. Kemudian dari hadis ini menunjukkan bolehnya istimta, bercumbu antara suami istri dalam kondisi istri sedang haid di bagian atas pusar dengan sepakat ulama. Bolehkah di bawahnya? Ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan hukumnya tidak boleh. Dan ini merupakan pendapat Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah. Pendapat kedua mengatakan hukumnya diperbolehkan selama tidak sampai melakukan hubungan badan. Dan ini merupakan pendapat Hambali. Sehingga kalau konsisten dengan mazhab Syafi'iyah, ketika wanita sedang haid didekati oleh suaminya, maka dia harus pakai sarung. Lebih dari itu tidak boleh bagi suaminya. Tapi kalau menggunakan mazhab Hambali, maka diperbolehkan selama tidak sampai dilakukan hubungan badan. Dan pendapat Hambali ini didukung oleh sebuah hadis yang dulu sudah pernah kita baca. Ketika Nabi SAW menjelaskan apa yang boleh dilakukan bagi wanita yang sedang haid terhadap suaminya atau bersama suaminya, beliau mengatakan, isna'u kulla syai'in illan nikah, silakan lakukan kegiatan apapun selain pernikahan. Yang dimaksud nikah di situ apa? Hubungan badan. Karena kan ini sudah suami istri, enggak mungkin dimaknai akad. Tapi maknanya adalah hubungan badan. Dan insyaallah pendapat kedua ini yang lebih kuat berdasarkan hadis yang lebih sahih dalam hal ini, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, isna'u kulla syai'in illa nikah, yang hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian kita akan lanjutkan ke masalah hukum seputar nifas. Nifas saudaranya haid, dalam arti memiliki status yang sama, sama-sama darah najis. Dan jika keluar menyebabkan wanita dilarang untuk melakukan ibadah tertentu dan dilarang untuk melakukan hubungan badan sebagaimana yang sedang mengalami haid. Hanya saja kenapa dibedakan namanya? Karena sebabnya berbeda. Haid disebabkan dalam kondisi normal, sedangkan nifas disebabkan karena persalinan. Baik, sekarang kita akan membaca hadisnya, kemudian nanti kita berikan batasannya. Dari Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat. Dari Ummu Salamah, nama aslinya siapa Ummu Salamah? Siapa nama asli Ummu Salamah? Hindun. Nama aslinya adalah Hindun. Hindun bintu man? Bintu Umayyah Al-Makhzumi. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat, kanatin nufasa'u taq'udu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da nifasiha arba'ina. Rawahul khamsa ila an-Nasa'i wal lafdhu li Abi Dawud. Dulu para wanita nifas, mereka tidak salat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da nifasiha, setelah mengalami nifas arba'in, selama 40 hari. Hadis riwayatkan oleh imam yang 5 kecuali Nasa'i, dan lafadznya ada dalam Sunan Abu Dawud. Wa fi lafdhin lahu, dan dalam riwayat Abu Dawud, wa lam ya'murhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi qada'i salatin nifas. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan wanita untuk mengqada salatnya wanita yang sedang mengalami nifas. Tayyib. Sekarang kita akan menjelaskan tentang definisi nifas. Nifas secara bahasa maknanya adalah proses lahiran. Kalau kita terjemahkan, nifas sama dengan babaran. Sama dengan apa? Tahu Pak ya? Baik. Yaitu proses persalinan. Ada rumah sakit barbaran ya, khusus persalinan. Disebut dengan nifas minat tanafus, dari kata tanafus yang artinya tasyakkuk, yang artinya membelah. Karena ketika wanita itu melahirkan, maka ada satu nyawa yang terpisah dari badannya, yaitu sang anak. Ada juga yang mengatakan disebut nifas dari kata an-nafsu, yang artinya dam. Sehingga dia disebut nifas karena ketika lahir mengeluarkan makhluk yang berdarah, dan itulah manusia. Selanjutnya, tentang definisi nifas. Secara istilah, nifas secara istilah ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dan salah satu di antara pendapat yang paling bagus adalah damun yurhihir rahim bisababil wiladah imma ma'aha au ba'daha au qablaha bimuddatin yasirah ma'at talaq. Darah yang keluar, definisi nifas ya, darah yang keluar disebabkan proses persalinan, baik bersamaan dengan proses atau setelah proses atau sebelum proses, disertai kontraksi, baik bersamaan setelah atau sebelum disertai kontraksi. Baik, coba nanti kita hitung batasannya ya. Darah nifas adalah darah yang keluar karena proses persalinan, baik sebelum, ketika, atau bersamaan, atau sesudah, disertai kontraksi. Sudah? Kontraksi itu apa Pak? Jadi ini tidak perlu didefinisikan ya. Kita sering mengenalnya dengan istilah bukaan. Bukaan satu, bukaan dua, dan seterusnya. Yang belum punya pengalaman punya anak, gitu, Yang belum pernah punya pengalaman anak ya enggak ngerti ya, namanya buka-bukaan ya. Hah? Yang sudah nikah belum tentu ngerti bukaan itu apa ya. Ini hanya pengalaman bagi mereka yang pernah menjadi suami siaga. Nah, itu ngerti bukaan. Paham bukan? Enggak paham. Ya? Dia enggak ngerti buka-bukaan ya. Ngertinya cabe-cabean. Baik. Jadi yang dimaksud proses kontraksi di sini adalah ketika sudah ada istilah bukaan. Berarti kalau ada kejadian wanita sudah bukaan, buka satu, buka dua, keluar ketuban, ketuban rembes atau ketuban pecah, masuk waktu duhur, sementara namanya proses bukaan dari 1 sampai 10 anak pertama bisa lama. Nah kalau terjadi seperti ini, apakah dia masih wajib sholat? Masih wajib sholat atau tidak? Hah? Keluar cairan dalam jumlah banyak, ketuban pecah atau ketuban rembes di mendekati HPL, kemudian sudah bukaan, masuk waktu sholat, apakah wajib sholat? Wajib atau tidak? Jawabannya tidak. Kenapa? Sudah menjalani proses persalinan yang betul wajib. Kok bisa Pak? Yang keluar bukan darah. Yang keluar bukan darah. Yang keluar apa? Ketuban. Dan ketuban bukan darah. Lah ini kan sudah bukaan, meskipun sudah bukaan. Sehingga dia tetap wajib sholat dalam kondisi keluar cairan ketuban. Dan cairan ketuban itu pendapat yang benar tidak najis, karena tidak ada dalil yang menjelaskan kalau itu najis. Karena itulah bayi yang keluar dia berlumur dengan air ketuban, lalu lama-lama kering dengan sendirinya. Andaikan tidak diandui, tidak dilapi, kering. Ketika bayi itu berlumur dengan air ketuban, itu bayi najis atau bayi suci? Bayi suci. Kok bisa? Ya, karena hukum asal manusia itu suci. Dia lahir dalam kondisi suci dan dia mati juga dalam kondisi suci. Manusia yang mayit itu suci atau najis? Mayit, mayit. Suci. Apa dalilnya kalau suci? Adanya syariat untuk ngurusi jenazah sehingga dia disentuh-sentuh. Dia dipejamkan matanya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamkan mata mayit. Abu Bakar mencium jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan aneka kegiatan yang lainnya yang menunjukkan kalau fisik jenazah itu suci. Baik, contoh kasus. Orang hamil di usia 6 bulan. Kepleset. Kemudian terjadi pendarahan. Terjadi pendarahan. Apakah dia wajib sholat? Wajib sholat atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena karena dia bukan proses persalinan. Kecuali kalau kemudian setelah pendarahan keguguran. Nah, sehingga darah itu mukaddimah yang nantinya akan mengalami keguguran. Nah, ini nanti masuk dalam kategori nifas. Baik, selanjutnya mengenai usia berapa janin yang keguguran ibunya berstatus nifas. Ada dua penjelasan yang diberikan oleh para ulama dan ini mohon dibedakannya karena ada banyak ustadz yang kelihatannya enggak membedakan ini. Yang betul ini berbeda. Hukum yang berlaku bagi ibu dan hukum yang berlaku bagi bayi. Kalau ada keguguran, bayi yang keguguran, apakah dia wajib disolati atau tidak? Batasannya, apakah dia dianggap manusia atau tidak? Batasannya adalah sudah ada roh atau tidak. Batasannya sudah ada roh atau tidak. Kalau belum ada roh, maka begitu dia keluar dianggap bukan manusia. ya seperti gumpalan atau apa misalnya, ya keluar seperti jasad manusia kecil, tapi dia belum di usia 4 bulan 10 hari. Belum di usia 4 bulan, maka karena tidak ada roh, seperti ini tidak dianggap sebagai manusia. Sehingga dia tidak harus dikubur di tempat kuburan manusia. Boleh ditanam dimanapun, sebagaimana orang menanam misalnya ari-ari atau termasuk bangkai binatang ya. Karena dia tidak dianggap sebagai manusia. Tapi kalau dia sudah di usia 4 bulan kehamilan lalu keguguran, berarti sudah ditiupkan roh. Sudah ditiupkan roh, apalagi pernah ada gerakan. Karena sudah ditiupkan roh, begitu dia lahir mati, maka dia dianggap manusia yang mati. Orang tuanya ngasih nama, dia dimakamkan di pemakaman manusia, di kuburan, dan dia dimandikan, dikafani, boleh disolati, boleh tidak, kemudian dimakamkan sebagaimana umumnya jenazah. Yang kedua, hukum yang berlaku bagi ibu. Hukum yang berlaku bagi ibunya itu melihat bentuk janin. Jika keguguran yang keluar itu tidak berbentuk manusia, cuman gumpalan atau misalnya ada sekerat darah daging, maka yang seperti ini tidak dianggap nifas, sehingga dia tidak menjalani nifas. Yang kedua, jika yang keluar sudah berbentuk manusia, baik sudah 4 bulan maupun belum 4 bulan, dia dianggap nifas. Jadi batasannya berbentuk manusia atau tidak. Dan itu antara usia 80 sampai 100 hari. Jadi kurang lebih di usia antara 3 sampai 4 bulan sebelum ditiupkan roh. Keguguran di usia 3 bulan setengah. 3 bulan setengah itu berarti berapa hari? 100 hari. 100 hari itu sudah berbentuk manusia, tapi belum ada rohnya. Maka ibunya nanti mengalami nifas. Tapi kalau sebelum itu misalnya keguguran di usia sebulan atau 2 bulan, bentuknya cuma gumpalan. Karena bentuknya baru gumpalan, maka tidak mengalami nifas. Wallahu a'lam. Dipahami insyaallah. Alhamdulillah. Tayyib. Kemudian kalau ada wanita yang sedang hamil lalu mengalami keluar darah tapi tidak sampai keguguran, itu darah haid, darah nifas atau darah apa? Darah istihadhah. Karena wanita haid tidak mengalami, wanita hamil tidak mengalami haid. Sehingga kalau keluar darah di masa hamil tidak dianggap sebagai haid sama sekali. Dan juga tidak disebut nifas karena belum waktunya lahiran. Wallahu a'lam. Selanjutnya mengenai batasan maksimal nifas. Mengenai batasan maksimal nifas, ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan batasan maksimal nifas adalah 40 hari. Dan ini berdasarkan hadis yang tadi kita baca. Dan ini merupakan pendapat yang masyhur dalam mazhab Hambali dan mazhab Hanafi. Pendapat kedua mengatakan bahwa batas maksimal nifas 60 hari. Namun ini pendapat yang lemah karena tidak didukung oleh sebuah riwayat yang sahih, berbeda dengan yang mengatakan 40. Dan kita memilih pendapat yang 40. Bahkan kata Asy-Syaukani, wal adillatu dallatu ala anna aktsaran nifasi 40 yauman. Dalil yang menunjukkan bahwa batas maksimal nifas adalah 40 hari, muta'addidatun balighah, saling mendukung. ila haddis salahiyah wal i'tibar, sehingga layak untuk dijadikan sebagai acuan dasar dalam masalah ini. Sehingga kita memahami bahasanya nifas maksimal 40 hari. Baik. Berarti kalau ada wanita yang mengalami proses persalinan, keluar nifas, waktu hari persalinan dihitung 1, terus sampai 40. Setelah 40 kok keluar darah? Darah apa setelah 40? Jawabannya, darah tergantung kebiasaan sebelumnya. Jika ternyata dia punya kebiasaan di tanggal itu haid, berarti ini dihukumi haid. Misalnya ya, setelah selesai 40 jatuh tanggal 1 awal bulan. Tanggal 1 pasti awal bulan ya. Jatuh tanggal 1 bulan berikutnya. Dan dia punya kebiasaan haid di awal bulan. Maka darah yang nyambung setelah nifas dihukumi haid. Kemudian dihitung sesuai kebiasaannya. Misalnya dulu haidnya 5 hari ya 5 hari. Lebih dari itu dihitung istihadah. Yang kedua, tidak bertepatan dengan tanggal haidnya. Selesai nifas 40 hari, besoknya keluar darah di tanggal 1. Padahal biasanya haidnya di tanggal 30. Mirip ya, di tanggal 21, di akhir pekan terakhir. Maka tidak dihukumi sebagai nifas karena, atau tidak dihukumi sebagai haid karena ini tidak bersamaan dengan rutinitas haidnya. Baik. Selanjutnya, berapa batas minimal nifas? Tadi kita bicara batas apa? Maksimal. Sekarang batas minimalnya. Berapa batas minimal nifas? Jawabannya, tidak ada batas minimal. Sehingga selama wanita yang sudah mengalami persalinan lalu dia terputus darahnya sebelum 40, maka terhitung suci. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama, karena syariat tidak menjelaskan tentang batasan minimalnya, tapi yang ada adalah batasan maksimal. At-Tirmidzi mengatakan, ajma'a ahlul ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in wa man ba'dahum. Para ulama di kalangan sahabat, tabi'in dan generasi setelahnya, mereka sepakat annan nifasa tada'us salata 40 yauman, bahwa wanita yang nifas itu meninggalkan salat selama 40 hari. Illa antara tuhra qabla dhalika fa innaha taghtasilu wa tusalli, kecuali kalau dia mengalami suci sebelum itu, maka dia mandi dan wajib salat. Misalnya begini Pak, wanita mengalami nifas ya, 1 pekan keluar darah, terus suci berhenti, maka dia wajib mandi. Suci selama 4 hari, keluar lagi darah. Nah, keluar darah yang kedua ini gimana? Jawabannya, nifas lagi. Selama di rentang 40. Selama di rentang 40. Sehingga di rentang 40 itu rentang toleransi keluar darah nifas. Kalau di tengahnya ada suci, dihukumi suci. Keluar darah lagi, dihukumi nifas lagi. Suci lagi, suci. Nanti kalau keluar lagi, nifas lagi. Sampai maksimal 40 hari dari proses persalinan. Dipahami insya Allah ini? Nah, nah inilah yang dijadikan acuan oleh para ulama ketika mereka menghukumi apa darah yang keluar pasca persalinan. Wallahu ta'ala alam. Selesai untuk bab masalah haid dan nifas. Kemudian kalau menurut Bulughul Maram, berarti kita masuk bab baru, yaitu bab tentang sholat. Bab tentang sholat ya. Ada waktu kurang lebih 10 menit. Ada yang mau disampaikan tentang masalah nifas dan haid? Monggo bagi jemaah sekalian yang mungkin ada yang kurang paham terkait materi ini bisa ditanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz bilang apabila seorang perempuan melahirkan bayi yang meninggal, terus boleh disolatkan boleh tidak? Kalau dia tidak disolatkan sudah jelas, tapi kalau disolatkan itu apa maksud solatnya Ustaz? Dia kan bayi masih suci. Kalau disolatkan dia, kalau tidak solat tidak apa-apa, tapi kalau disolatkan maksud solatnya apa? Karena bayi itu masih suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika beliau meninggal dunia disolati atau tidak? Disolati. Sehingga fungsi mensolatkan jenazah itu bukan dalam rangka membersihkan dosanya, termasuk juga dalam rangka untuk semakin meninggikan derajatnya. Nabi Muhammad disolati enggak disolati, Allah tetap akan memberikan kedudukan yang paling tinggi untuk beliau. Anda baca salawat dan tidak membaca salawat, Nabi Muhammad tetap akan menduduki kedudukan yang paling tinggi. Maka jangan punya anggapan tak kirim salawat biar beliau makin mulia. Ya, siapa kamu? Karena enggak ngefek. Sehingga misalnya kita doakan, ya Allah ampunilah Rasulullah SAW, jadikan beliau orang yang mendapatkan posisi paling tinggi. Anda berdoa tidak berdoa seperti ini, beliau akan dikasih oleh Allah surga yang paling tinggi. Karena posisi surga beliau tinggi bukan karena salawat umatnya, tapi karena Allah Subhanahu Wa Taala yang memposisikannya di sana. Terus apa fungsi salawat? Kalau ternyata itu tidak menambah kadar speser pun bagi derajat beliau, fungsi salawat sebenarnya kembali kepada yang membaca. Itu ibadah. Sehingga waktu kita mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, Allah memberikan balasan apa? Diberi salawat 10 kali. Makanya kalau membaca salawat yang serius, sing bener, jangan main-main. Dinggo dolanan itu tidak boleh. Dikir nggo dolanan tidak boleh ya. Ini masalah ibadah. Ibadah itu butuh kekhusyukan, butuh serius, bukan main-main. Karena itu saya paling tidak setuju dengan solawat tapi karo dolanan ya. Ya, pakai apa misalnya genderang atau pakai piano atau pakai gitar ya. Ini nyanyian bukan solawat. Dan kalau mau ibadah ya yang serius ya, bukan dengan cara seperti ini. Fungsinya agar nanti kita bisa mendapatkan pahala dari Allah dengan amal yang kita lakukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidan sallallahu biha asyra." Siapa yang memberikan salawat kepadaku sekali, maka Allah akan memberikan salawat untuknya 10 kali. Sehingga balasan bagi satu kebaikan ini dibalas 10. Karena itu apa fungsi sholat jenazah bagi mayit atau bagi seorang bayi? Bukan untuk agar dosanya diampuni karena dia gak punya dosa. Bahkan dia nanti bisa memberi syafaat bagi orang tuanya. Tapi agar semakin tinggi derajatnya di surga. Wallahu a'lam. Setelah nifas biasanya apabila wanita menyusui itu dia tidak haid. Jika ASI eksklusif. Lalu misalnya selama rentang 6 bulan dia baru mendapat haid lagi dan kebiasaan haidnya berubah. Berubah tanggalnya, itu bagaimana? Ya ikuti perubahannya ya. Karena kan enggak bisa dipaksa. Kowe kok metu tanggal 5 to kudune tanggal 2. Loh, yang mengatur kayak gini kan bukan kita. Sekalipun pakai obat, belum tentu bisa berjalan dengan normal. Inilah tubuh kita. Tubuh kita ada di tempat kita, tapi kita bukan pengendalinya. Tapi kalau amal kita, kita yang mengendalikannya. Sakit, kowe kudu mari sesuk. Sesuk arep safar kok durung mari. Bisa enggak kayak gitu? Tak kandani lho ya, kowe kudu mari sesuk. Enggak bisa. Yang bisa kita lakukan hanya mencari sebab untuk mendapatkan akibat. Berobat agar sembuh. Meskipun belum tentu berhasil. Tapi itulah yang dilakukan oleh manusia. Ikhtiar. Wallahu a'lam. Cukup? Ada yang lain? Silakan. Mohon silakan bagi jemaah sekalian yang memiliki pertanyaan atau jemaah putri yang memiliki pertanyaan bisa menuliskan di secara kertas. Tidak ada. Alhamdulillah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, kalau untuk bayi yang meninggal tadi, semisal dia prematur 8 bulan meninggal itu, apakah apa namanya, ketika sudah ditiupkan roh kan itu, apakah wajib diakikah atau tidak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah wajib diakikah atau tidak jika ada bayi yang keguguran dan sudah ditiupkan roh? Misalnya gugur di usia 8 bulan. Jawabannya, ada sebagian pendapat yang mengatakan, menjelaskan makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ghulamin murtahinun biaqiqatihi. Setiap anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Menurut sebagian ulama, makna tergadaikan di situ adalah orang tua tidak bisa mendapatkan syafaat dari sang anak jika anak itu mati sebelum balig, kecuali sampai dia diakikahi. Sehingga fungsi anak yang bisa memberikan syafaat bagi orang tuanya tidak berlaku karena dia seperti barang gadai yang tidak bisa dimanfaatkan oleh pemiliknya sampai dia ditebus. Nebusnya pakai apa? Akikah. Nah, sehingga berdasarkan hadis ini dianjurkan, bukan wajib ya, dianjurkan bagi orang tua yang punya anak meninggal dalam kondisi keguguran di usia sudah ditiupkan roh, maka nanti orang tuanya tetap memberikan akikah. Sehingga dikasih nama. Kenapa dikasih nama? Karena nanti dia akan dipanggil di hari kiamat sesuai dengan namanya. Wallahu a'lam. Saya kira itu. Semoga bermanfaat. Dan bab berikutnya kita sudah masuk ke bab tentang sholat. Ini lebih panjang dibandingkan bab tentang toharoh. Selesai bab toharoh ya, masuk ke fikih sholat. Ya, disiapkan kertasnya kita ujian. Selesai satu bab ujian. Gimana? Enggak mau? Baik. Karena peserta enggak mau ujian, berarti kita akhiri saja. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.